Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang penghidupan lahan. Kata beliau, babu ihya'il mawat. Bab menghidupkan mawat. Dan mawat ini adalah lahan. Dalam pembahasan di sini ada empat hal yang kita garis bawahi. Yang pertama, definisi al-mawat. Ya. Al-mawat itu artinya sesuatu yang sudah apa? Sudah mati. Ya. Sesuatu yang mati ya, itu al-mawat. Kalau arti secara apa? Cara bahasa. Kalau dikatakan ihya, berarti dia hidupkan kembali. Dia hidupkan. Nah, adapun secara istilahnya mawat itu apa? Ibnu Qudamah menjelaskan ya, ketentuan al-mawat itu apa. Kata beliau, wahiyya al-ardu dasiratu allati la yu'rafu laha malik. Al-mawat itu adalah bumi dasirah. Ya. Bumi dasirah itu adalah bumi yang tidak ada tanda kehidupan di situ. Tidak ada tanda dia dikembangkan. Dia dikelola. Yaitu dasirah ya. Dan ini syarat pertama. Dia dikatakan mawat. Syarat yang kedua, allati la yu'rafu laha malik. Tidak diketahui pemilikannya. Ya. Jadi kalau tidak diketahui kepemilikannya, tidak diketahui siapa pemiliknya, nah ini dari al-mawat. Kalau misalnya tidak ada tanda kehidupan, tapi diketahui ini masuk dalam maslahat umumnya. Ya. Kaum muslimin misalnya, daerah ini dia tahu. Ya. Jelas ya? Atau dipakai jalan misalnya. Atau hutan ini sudah dipatok oleh pemerintah. Hutan tidak boleh disentuh. Sebab ini diperlukan di dalam apa? Pencerahan untuk kehidupan masyarakat misalnya. Kalau sudah ditentukan, maka ini tidak boleh diganggu. Tidak boleh apa? Tidak boleh diganggu. Yang terkait dengan maslahat umum, itu tidak boleh untuk diganggu. Ya, sebab itu dianggap memiliki apa? Memiliki pemilik. Ya, pemiliknya adalah pemerintah. Kepemilikan umum. Nah, sekarang dua syarat pada mawat. Bumi dasirah. Al-ardud dasirah. Ya, tidak ada tanda kehidupan atau tidak terlihat dia dimakmurkan. Yang kedua, tidak diketahui pemiliknya. Ini dua ketentuannya. Baik. Nah, ini yang dimaksud dengan mawat. Nah, kata Ibnu Qudamah, faman ahyaha malakaha. Siapa yang menghidupkannya, maka dia memiliki tanah itu. Ya. Kenapa dia miliki? Nah, ini hukumnya ya, di dalam menghidupkan mawat. Jadi siapa yang menghidupkan, maka dia yang memilikinya. Dia yang memilikinya. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maytatan, man ahya ardan mayyitatan fahiyalah. Siapa yang menghidupkan bumi yang mayyita, yang mati, maka bumi tersebut adalah untuknya. Ya, bumi tersebut adalah untuknya. Nah, ini hadits yang disebut oleh Ibnu Qudamah ya, rahimahullahu taala, diriwayatkan ya dari beberapa jalan dengan lafaz ini, dan semuanya bisa dikuatkan dengan lafaz yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Kalau di lafaz di Sahih Bukhari, lafaznya begini, man a'mara ardan laysat li ahadin fahuwa ahaq. Siapa yang memakmurkan sebuah tanah yang tidak merupakan milik siapapun, maka dia yang paling berhak terhadapnya. Dia yang paling berhak terhadapnya. Baik. Kalau hadis yang disebut oleh Ibnu Qudamah, ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Abu Dawud. Dan selainnya, Syekh Al-Albani menguatkannya ya, dari seluruh jalan-jalannya. Man ahya ardan mayyitatan atau mayyitatan fahiyalahu. Walaysa li'irqin zalimin haqqun. Siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka itu untuknya. Dan tidak ada pada urat orang yang zalim hak apapun. Maksudnya urat orang yang zalim, maksudnya apa yang diupayakan oleh orang yang zalim. Ya, dia menanam, ya. Tapi dia berbuat zalim, melanggar hak orang, itu tidak ada haknya di dalam hal tersebut. Baik. Jadi ini penjelasan tentang al-mawat itu apa dan diterangkan oleh Ibnu Qudamah hukumnya. Iya. Sisa sekarang yang perlu dijelaskan, apa ketentuan seseorang itu dikatakan menghidupkan? dia menghidupkan. Atau sebelum saya bahas apa ketentuan seorang dikatakan menghidupkan lahan, perlu kita bahas dulu. Ya, ini penghidupan lahan, apakah harus dengan izin pemerintah atau tidak? Jelas ya? Dan di dalam hal ini yang benarnya bahwa harus dengan izin pemerintah. Ya, karena ini berkaitan dengan maslahat apa? Maslahat umum. Jadi kalau setiap orang ingin memakmurkan, mungkin saja dia akan memakmurkan sesuatu yang tidak patut diganggu. Oh, saya ingin buka lahan. Ya. Buka lahan. Dia tebas. Ya. Apa? Hutan 1000 hektar. Ya. Akhirnya terjadi apa? Hal-hal yang membahayakan untuk penduduk di sekitarnya. Nah, ini tidak diperbolehkan, maka harus dengan seizin apa? Pemerintah. Yang berlaku di kita di sini, ya biasanya lahan-lahan yang dibuka itu, ya itu sudah dipastikan, sudah ditentukan. Ya, ini daerah boleh dibuka. Kalaupun dia ingin membuka, maka ada izin umum. Ya, harus ada perizinan secara umum membuka lahan tersebut. Baik, ya kalau sudah ada izin dari pemerintah dalam hal ini, maka disyaratkan siapa yang paling berhak dikatakan menghidupkan. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya. Ya, ini pembahasan ketiga ya, bentuk-bentuk penghidupan lahan. Kata beliau, wa ihya'uha imaratuha bima tatahayya'u bihi lima yuradu fiha kattahwir 'alaiha wa sawqil ma'i ilaiha in aradaha lizzara wa qal'i ashjariha wa ahjariha almani'a min qarsiha wa zar'iha. Nah, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan menghidupkan lahan itu bentuknya adalah dia memakmurkannya, ya, dengan perkara yang menyebabkan dia siap sebagai lahan yang dimaksud. Bagaimana contoh dia memakmurkan, dia bangun, misalnya dia temboki, dia sudah temboki. Jelas ya? Ingin dia pakai lahannya. Kalau dia sudah temboki, nah ini sudah menunjukkan apa? Dia makmurkan. Ini tanda yang pertama ya. Ya. Tanda yang pertama. Berapa kadar tinggi temboknya? Ya, sebagian orang kalau kemarin saya lihat di apa waktu laut di sana ditimbun di dekat Pantai Losari itu, kan masih ada di setelah ditimbun jalan di sebelah kiri itu masih laut yang dulu. Ya. Dan tentunya akan ditimbun nanti. Ya, tiba-tiba rame, ada bambu-bambu yang berdiri. Ya. Rame ada bambu-bambu yang berdiri. Padahal sebelumnya laut tidak ada bambu. Ya, jelas ya? Kenapa ada bambu berdiri di situ? Ya, ini berkaitan dengan masalah penghidupan apa? Lahan, supaya bisa menjadi ukuran nanti. Lahan itu bisa menjadi apa? Miliknya. Ya, kalau di Saudi, ya di pengadilan, di mahkamah, ditentukan orang yang menemboki itu apabila dia meninggikan tembok 1,5 meter. Ya, dan ini lebih masuk akal ya. Sebab orang yang sudah menemboki 1,5 meter, ini sudah menunjukkan apa? Ya, penghidupan dalam lahan tersebut. Tanpa dia menghidupkan. Tapi kalau bambu-bambu seperti itu, ya, hanya dipasang bambu saja, 4 sudut, ya, pasang bambu, selesai menjadi dia hidupkan. Ini tentunya tidak masuk ya di dalam makna menghidupkan. Baik. Kemudian yang kedua dari bentuk menghidupkan, kata Ibnu Qudamah, wasaukil ma'i ilaiha. Ya. In aradaha lizara. Dia sudah menggiring air, memasukkan air ke situ. Kalau memang hendak ditanami. Hendak dijadikan sebagai lahan tanaman. Ya. Baik. Ya, kalau dia sudah alirkan air ke situ, tadinya tidak ada air. Ya. Tiba-tiba dialirkan air ke situ. Ya, dia pasang misalnya, dia buatkan jalan sampai air masuk ke situ, atau dia belikan pipa sehingga air masuk ke situ, atau dia galikan sumur. sehingga kelihatan air di situ untuk menghidupkan lahannya. Nah, ini sifat yang kedua ya dari orang yang menghidupkan lahan. Yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, au qal'i ashjariha wa ahjariha almani'ati min qarsiha wa zar'iha. Atau dia sudah mencabut bebatuannya dan pohonannya yang menghalangi dari menanam atau menggarapnya. Ya, dimaklumi ya kalau misalnya tanahnya masih banyak batunya, tidak bisa ditangani. Tapi kalau batu-batu itu sudah dibersihkan, sudah dikeluarkan. Ya, kemudian tumbuhan-tumbuhan liar sudah dicabut semua. Lahan sudah siap untuk ditanami. Nah, ini tanda bahwa lahan itu sudah apa? Sudah hidup. Ya. Demikian pula kata Ibnu Qudamah, "Wa in hafara fiha bi'ran fa wasala ila al-ma." Ya. Ini tentang menggali sumur ya, selesai tentang apa namanya? Sifatnya. Jadi ada tiga sifat di dalam menghidupkan lahan disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, tiga sifat. Muncul pertanyaan, apakah penghidupan lahan terbatas pada tiga sifat ini? Jawabannya tidak. Sebab kalau kita tanya, apa dalil Ibnu Qudamah penghidupan lahan dengan tiga sifat ini? Jawabannya adalah apa? Adalah al-urf. Sebab Nabi hanya menyebutkan ketentuan umum, man ahya ardon, siapa yang menghidupkan bumi. Dan menghidupkan bumi itu bagaimana ketentuan menghidupkan? Kembali kepada urf. Ya, di antara makna urf tiga hal yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Kalau ada makna yang lainnya tidak ada masalah. Kalau ada makna yang lainnya. Ya. Sepanjang hal tersebut secara urf ditetapkan sebagai bentuk menghidupkan, maka tidak dipermasalahkan. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan tentang menggali sumur. Kata beliau, "Man hafara fiha bi'ran fawasala ila al-ma' malaka harimahu wa huwa 50 dira'an min kulli janibin in kanat adiyatan." In kanat adiyatan wa harimul bi'r al-bada'i 25 dira'an. Kata Ibnu Qudamah, siapa yang menggali sumur, ya, lalu sumurnya sampai ke air, galiannya sampai ke air, nah, malaka harimahu, maka dia memiliki apa yang berada di sekitarnya. Ya, jelas ya? Jadi ini ketentuan orang yang menggali sumur. Dia buka, lihat lahan, oh lahan kosong. Dia gali sumur. Maka begitu dia gali sumur, lahan yang berada di sekitarnya, itu menjadi apa? Menjadi milik dia. Baik, berapa ukuran lahan sekitarnya? Berapa? Berapa jauh ukurannya? Kalau menjadi miliknya, oh. 1 kilo dari sumur, kan sekitarnya juga. Ya kan? Karena itu Ibnu Qudamah memberikan ukuran. Sekitarnya itu, wahuwa harimahu, yang dimaksud wahuwa 50 dira'an min kulli janib in kana adiyatan, yaitu 50 dira'. Jadi dia ukur 50 hasta dari setiap sudut sumur itu. Jadi dari 8 penjuru sumur dia ukur berapa? Dia ukur 50 hasta. Ini kalau sumurnya sumur biasa. Iya. Jelas ya? Sumur biasa. Apa artinya sumur biasa? Artinya sumur yang sudah lama, sudah pernah digali orang dahulu, kemudian ditutup. Setelah itu tanahnya ditinggalkan, tidak ada yang menghidupkannya. Dan belum ada pemiliknya. Itu juga dihitung mawat ya. Tapi karena sumurnya sudah pernah ada sebelumnya, dia sisa menggali saja, maka ketentuannya hanya ini. Ketentuannya dia memiliki berapa? Ketentuannya dia memiliki 50 dira' dari setiap sudutnya. Kemudian kata beliau, wa harimul bi'ril bad al-badi, ya. Kata Ibnu Qudamah, wa harimul bi'ril badai, di sebagian cetakan al-badi, dan batasan dari sumur bad al-badai yang dimulai, ya, maksudnya yang baru ya. Ini baru digali. Ya. Adalah 25 dira'an. Adalah 50 apa? Adalah 25 dira' dari setiap sudutnya. Dari setiap sudutnya. Nah. Baik. Ini ketentuan dari mana? Ini asar ya dari Sa'id Ibn al-Musayyib. Beliau berkata, as-sunnati harimil qalibil adi 50 dira'an wal badi 25 dira'an. Kata Sayyid bin Musayyib sunnahnya pada harim sumur yang biasa, maksudnya sudah pernah digali, itu 50 dira'. Dan yang baru digali 25 dira'. Hanya ini dari ucapan Sa'id, dia katakan sunnah, berarti haditsnya hadits mursal dalam hitungan. Jelas ya, haditsnya mursal. Ya, kalau begitu tatkala haditsnya mursal, dia bukan ukuran tetap. Tapi yang dilihat adalah apa? Adalah kebiasaan dan kadar yang diperlukan. Kalau seorang misalnya menanam, dia gali sumur di situ, tanamannya di sekitar yang diperlukan sekitarnya berapa kadarnya? Nah, mungkin dari situ dia bisa mengukurnya. Ya. Dan itulah tadi kita katakan ini perlu ada ketentuan dari pemerintah supaya hal-hal yang seperti ini juga ada kontrolnya. Ya. Dan kalau ada persilangan pendapat dalam hal tersebut, maka juga bisa diukur. Bisa diukur. Baik. Selesai sudah ya secara umum pembahasan tentang Ihya al-Mawat. Nah,